Raden Pandu kairing Semar Badranaya Astra Jingadawala di satengahing marga sopana marga ari marga teh jalan sopana sopana alas pringgan dengan salah kunirahangan dika kakang Semar iya nun naon anom kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate ti Malang. Jadi Bang Baluh Kalbu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. maluruhna ulah bari lumaku. Kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha. Naon akan? Naon pot nyeung seurikeun? Make jeung nyerengeh segala. Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta. Naon akan? Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa. Eta geuning. Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh. Kedah mujasmedi. Kedah mujasmedi. Saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sina kutunggal matene babahanan satur dria. Ari catur? Satur araning opat. Dria. Dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa. Janaunan ari silaing geuring. Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya. Asa inget ka bangkit. Heeh, da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum. Dicicaheum kitu teteh. Nah, sia teh guguru ka dalang ka dalang ikin kapan loba anu payuge Cecep Supriyadi jadi amu. Heeh, da dalang ikin mah abeh teu sibuk teuing we. Abe aya sempet ngawarah meureun. Abe aya sempet ngawarah ka uing bageur eta mah. Nya. Jeung guguru ngelas meureun. Aduh. Cuk. Dan ulah loba teuing heureuy cepot. Nya Kang. Huh? Sing apal ieu teh di satengahing marga sopanna deuleu cuk. Dupi marga apa? Ari marga teh jalan Ujang. Sopana teh alas Pringgandeung geus salah. Nah, ari bapa. Hayang kabawakeun atuh. Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh. Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah teh. Yeuh, Ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung Ucu cing inget. Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut. Ulah suaban teh. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna. Ulah sagala dicaritakeun. Hirup teh kudu bisa adaptasi dele. Eta. Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti. Tapi ka teu apa adaptasi. Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Kurang banto. Heuh atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Yeuhna jijikeunna intelek sia teh aing mun ditanyakeun teh adaptasi. Heeh teteh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Heeh aib yeuh, lamun aya koran teh baca, aya PR teh. Baca, nama wawasan aya buku Tigeger Sunten baca. Baca. Imang Taufik Paturohman. Kurang-kurang. Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca. Baca. Eta teh lomari pamere baca. Eta baca teh. Sanajan eueuh aksaraan tapi aya. Naon kahadeanana? Kahadeanana. Baca. Jijikana lomari, jijikana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleu. Haeuh eta teh kurang gaul. Yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam. Sekilas info lintasan berita heuk dengekeun lumayan nama wawasan abeh teh kurung batok teuing jijik kana TV sia teh kumaha icing geulir aya teh dijajakeun mah adaptasi ku aing mah heuh atuh naha nanyakeun ka nu teu nyaho ih belekung siap cindre kerecerina si jurig geus eta cukup ku teu nyaho kitu jurig kita tadi moal lieur aing. Moal namahan carita. Namahan beban si aing teh. Heh atuh tanyakeun ka itu ka nu merena saha tadi nu merena? Bubuyut aing. Heh tanyakeun. Tanyakeun ka jadina ka bapa. Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon pa adaptasi teh? Coba. Kitu. Nepi ka kitu-kitu na si wewelek teu nyaho adaptasi acan. Ih. Tah, ceuk aing oge ti baheula kur rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi eueuh nu nyerep ka sia mah. Eta mah. Eueuh nu nyangsang. Hare-hare Kudu nyangsang. Teu beda ti sai dina daun kalapa. Aye daun talus itu. Eh heeh. Anu kur saliwat teh. Teu nyangsang dina letak teh. Heuh naon adaptasi teh? Kelanan. Agan? Laulah Kakang Semar. Lupi adaptasi teh naon nun? Coba itu. Gusti Nu Maha Agung. Lumacak Pak, Pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh. Pikiranna geus kitu. Aduh eta. Nya sida wala mun siri teh mun kitu. Eta we ku belegu sarerea. Sarerea. Heeh. Aing nyaritakeun bisa. Cepot. Bulan. Ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Itu. Kudu bisa tumpah-tumpah pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot tak dengekeun kitu da leuh kitukeun atuh teh tadi da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuleuh teteh nya ka korengna anyar teteh. Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heureuy teh di mana jadi cing apa kana sikon cepot tah sing apa kana sikon deuleuh duh geus anyar deui wae aya sikon naon do lah ka itu ah tanyakeun ka robogana beusi jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah beusi aya korban ke duh si juri kita ngomong gara-gara tina sikon ari sikon teh deuleuh dengekeun jang aya sikon teh eta teh singkatan cuk singkatan. Heeh. Da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro, cilok, syukro. Lain mah ieu aisikon. Heh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA. Tuh. STM Ari sikon oh singkatan belegung nasihat teh kabila-bila teuing bodeh KB kula warga berencana Jabar singkatan Cina Jawa Barat KUD tuh koperasi unit desa ari sikon oh singkatan singkatan Cina naon Semar. Aduh eta si juri ka aing. Bina-bina tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing. Ulah itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ai tayoh na mah deuleu ujang. Alah eta kumana teh sieun. Oh, singkatan-singkatanna tuh geuleuh aing ah. Teu sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot. Si juri nepi ka kitu teh ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon jeun? Sok lepatkeun di kuagan. Moal ai kaula. Agan mah kaubur ku tetekon tong sok kitu gan. Sung leres ka abdi mah lah. Agan mah putra raja. Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila sapratna nya cek nya na lain jeung lainna. Agan mah bising kayak ngejurian. Nya bilih jadi yuri. Bilih jadi gerang pangajen. Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, dola. Sanajan uluhna lah go pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lasih jeung. Aduh ampun aing mun ini sila ngalilir mana aing ah geus ah gara-gara pilarian kitu kita bah tapi sih ngabodor kana niat mah bener lah kan. Aduh ampun aing lah kada ada niat mah ge bener sih ngabodor ge kaula tarik nanyakeun eta cepot memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung kana Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma sumuhun ulah kedah tapak teh ya. Guru cileukeun teh puji saur Sidawala Ceuk Sidawala mah tadi teh geuning kedah naon teh dola? Reorep sinengih Purwantara. Lain bungkuk cicah. Rep-rep si sidakep teh geuning tadi teh. Oh, heeh. Naon termos? Sumuhun jurig. Sumuhun jurig. Aya di sintreuk cenah. Sintreuk siapa ieu? Aduh jelas ya. Heuleu aing juga. Aing ningan ngaheureuyan ka dewek teh lanceuk. Cing lamun dewek ka silaing kudu ngaheureuyan, aing silaing ka dewek mah teu pantes. Kudu apa pencak kaki. Dewek meunang ngaheureuyan silaing tah silaing mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel. Kana dus, ka aing geus ulah ka lanceuk. Jeung sok keleketek lanceuk sia mah tuh keleketek mah asbak. Nya turu beli mun. Bapak keur budakna kitu aja baheula. Makan. Ku jurig teh sieun. Ku buaya teh sieuneun. Ku maung teh sieuneun. Ku gajah teh sieuneun. Ku oray teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig. Aduh, ampun aing. Aing ningali nomor sepatu lumpat. Lain, lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapa ubah kasieun. Heeh. Ku oray ku maung geus. Ku maung ku oray teh sieun dek mah. Ku naon akan? Heh? Ku naon sieun? Naon? Akan si kasieunna. Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Mata tegelo meureun teu nyambung. Dan nu rame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung. Tidak mungkin kan? Heeh. Eleh. Aiku kerah baju lumpat. Coba Kakang Semar ieu teh naon maksadna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun ae cenah ka Kakang Semar. Naon? Ari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh teh bapa aing mun cara jelema mah. Bengong teh teh bengong uk biasana mah bari ngenog teh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teh teh. Nya bapa aing mah puguh nya teh anak meri tadina ge. Mun banceng sok kenal tapi mah anak puguh. Waduh sok mineng teuing ngadenge bapa aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh. Ganti ya kan? Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ku jeung Hah? Geus teu nyari. Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya ya ya. Itu cara dola namun meni teu seuri sia aing. Lain ai ngabodor aya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan. Lain dah sakali-kali mah bakal meleset. Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum deka teu pego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon? Ah, nah, jati diri si Madi mah kieu we hideung nun. We cakeut reueut. Teu jati diri na mah turunan entog dari nage. Cicing sia. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu masarana sarwa wejeng teu ngarojong kana pamaksudan kaula. Kakang Badranaya kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina nya eta pikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina teu apalah kana jati diri nu tangtu dina harti kaula teh bakal sakamakama hirup bakal kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara. Sok atuh kenyapa bijilkeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya atuh tungkusan teh ka dijaga sebejeuna. Mulahan ceuk nu bohong ceuk nu bohong buruteuna Semar teh cenah lain ku termos. Kunaon akang? Ku ilmu. Eta teh nya lain ku asup angin buruteuna Semar teh teteh ku ilmu. Dunya masih keneh genyrong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye. Bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya. Hayang dicekek cenah. Awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi geus ngontrak. Sebenarnya ai itu si Edan ka mana karep ngomong teh sia teh ai. Meni teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka nun. Ayah. Ieu setruna ah ka ingin jeung sirikeun aja. Ayah. Ayah disiku sia teh wangen. Kenya Pak, buru-buru kenya lah. Nges teh bijikeun kenya. Sae. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mangga. Lain dasaur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka handapna da eta teh cenah aya hartina leumpang ka hareup curug hiji ka tukang lima meber naon teteh teteh gerakan mujair nila teteh kitu cicing sajulig da apesna teh ku anak kene teteh cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh. Batur mah diagung-agung. Batur mah diagung-agung ari. Ku anakna ditiis. Heeh. Nah ari aing heureuy kudu jeung sireum. Sini kaya jelemana geus sakitu. Heeh. Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae. Nangin pun. Naon? Upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan di agan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios. Tah, ieu. Atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba sabaraha hiji teteh Pak kuncung teh abdi geus can apa? Aduh, tah kitu nu dekat. Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar? Aya oge cenah nu nyaurkeun saeum-eum. Dora isa eum-eum sakumaha? Saeum. Heuh, sadus. Nah, dus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh nya? Tuh. Gara-gara rauh sih. Ah, gila. Ing atuh maneh teh jempe cepot. Hayang digoengkeun teh naon? Heuh. Dola naon? Aya dina pikiran dunungan naon nya? Lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh. Lamun. Lu juga duh implengan gitu tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan. Kunaon seuri? Cek dewek teh meureun. What are you thinking now? Oh. Naon teh hartina? Tuh aya naon dina pikiran dunungan gitu ayeuna mun teu seuri. Cicing cepot. Beda deui kaula teh keur ngelmu. ilmu. Kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu. Ilmu. Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti Mang Cepot mah kitu. Nya. Jiga heureuy abi teh tapi nya teh. Tapi bener ai dilenyep panu teh akan ngudag-gudag layangan. Tah jelema tadi sagam abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya. Dunya. Lamun jelema ngudag-gudag layangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Namun ni jauh. Gitu. Laras nun laras. Laras naon. Aya nu nyaurkeun 89 nya, aya nu nyaurkeun 360 lamar nya. Laras duanana oge teu lepat. Eta geuni. Teu dilepat geuna. Naon margina? Margi 360 bijina teh 89. 89 bijina 89 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 ai 18 teh angkana hiji jeung 8 89 keneh agan. Ulu nya 3 genep 0 jumlah keneh 89. 89. Nya Pak. Ulah hare-hare wae Kang. Urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 89 urang nya Pak. Nah, sia opatan jurig. Apaan itu monyet 5 di luhur jurig sia. Mesti kada bisa jajarkeun aing jeung monyet. Heeh. Da mah diitung di luhur tuh. Aduh ampun aing teh. Nah, ai rombongan. Kitu nun. Ai rombongan mah 40 nya. Iya we Pak nya. Salapan. Tusangka Kakang Semar di malam. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mada di kaitu kadieukeun oge di kitu iki oge balik di ka salapan. Itu Kang sumuhun. Lajeng tah dina wujud urang oge aya salapan liang. Di antarana panon 2 irung 2 opat celi 2 genep baham hiji 7 tak anu 2 deui dihanap. Nya nya Pak. Liang jin jeung liang jurig. Ah, cucungik sia. Waduh. Liang pengeluaran nya Pak. Tuh. Dan pemasukan liang. Liang tetenong hiji. Ka 10na wujud. Nafsu ge kitu. Umah amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna, dina baliah, sareng nuroniah. Salapan ka 10 tunggal nun. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh, kitu. Sawiyah teh ngarti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan. Yusua nabi ge nya Pak 63 taun. Tah ai genep jeung 3. 8. Heeh. Iya nya Pak. 8 jeung teu sangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna 2, ceuli jeung dengena 3, irung jeung ambeuna 4, baham jeung ucapna 5 saraf jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 otak jeung akalna, 8 leungeun jeung obahna, 9 suku jeung lengkahna, 10 wujud jeung hirupna. Eta ya. Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggal nya, Pak. Pas siapa keneh? Ha. Tobat teu sangka teuing Bapa. Nuhun, Pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy. Wujud wayang oge opa salapan ya Pak. Hiji sampurit. Tuding 2 jadi 3. Leungeun 2 teh 4 potong 3 jeung 4 7. 8 awak, 9 hulu, ka 10 ngawujud. Hehe. Kitu cenah bi oge.